Ya, cerita hadis yang ada di Tuhan ini yang dipertengahannya ada Haji Salikin. Yeah. Oh, ya. Siapa lagi? Semua sudah datang? Masih ada yang di luar? Oke. Hanya siapa lagi? Ada yang masih di luar, teman sebelahnya? Coba dicek. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Is waktu مختلف موضوعات پر ایک لیکچر روزانہ ہوا کرے گا pada jam ini akan disampaikan kuliah berkenaan dengan berbagai topik permasalahan setiap hari akan disampaikan حدیث کی کتابیں بند کر دیں اس لیکچر کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے tolong tutup buku hadisnya karena sekarang tidak akan mempelajari hadis tapi lecture آج سے ہم جس موضوع پر گفتگو شروع کریں گے ٹاپک yang akan kita bahas pada mulai hari ini اور یہ گفتگو آئندہ چند دن تک چلے گی dan obrolan ini akan berlanjut sampai beberapa hari ke depan وہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے ٹاپکnya sangat penting sekali اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کب ہوئی کس طرح نظام جماعت اسٹیبلش ہوا آہستہ آہستہ کس طرح یہ موجودہ شکل تک پہنچا akan dibahas berkenaan dengan kapan مسیح موعود علیہ السلام diutus dan bagaimana nizam dalam jemaat berlangsung dan dari sampai sekecil-kecilnya proses berkenaan ada dalam jemaat ini akan dibahas sekarang. Markazi anjuman kya hai, unka daerah kar kya hai? Markazi anjuman itu apa dan sampai mana lingkup cakupannya? Isi tarah jemaat ke andar jo mukhtalif idare qaim hain unka taaruf hasil karenge. Begitu juga berkenaan dengan lembaga-lembaga yang ada dalam jemaat ini kita akan perkenalkan. اگر ہم مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں jika kita menelaah sejarah agama-agama تو تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں یہ پیشگوئی موجود تھی lebih kurang di dalam setiap agama-agama dunia ini terdapat satu nubuatan کہ آخری زمانہ میں ایک موعود ظاہر ہوگا bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang mau'ud mau'ud akhir zamana mein ek mau'ud zahir hoga kisi ne uske liye masih ka lafz istemal kiya kisi ne kaha ke wo mahdi hai kisi ne kaha krishan hai kisi ne kaha wo guru hai kisi ne kaha imam hai ada yang menyebutnya masih ada yang menyebutnya imam mahdi ada yang menyebutnya Krishna ada yang menyebutnya guru guru macam-macam imam to har mazhab ne ek aane wale ki peshgoi ki aur ye baat batayi ke wo aakhri zamana mein zahir hoga intinya setiap agama menubuatkan wujud tersebut dan yang terpenting adalah wujud itu akan datang di akhir zaman گویا جس کا وجود جری اللہ فی حلل الانبیاء کا مصداق تھا seolah-olah wujudnya adalah penggenapan dari جری اللہ فی حلل الانبیاء کہ جو آخری زمانہ میں موعود ظاہر ہونے والا ہے اس کے اندر گزشتہ تمام انبیاء کی صفات موجود ہوں گی یعنی وجود yang akan datang di akhir zaman ini di dalam wujud tersebut sudah tersemai segala kelebihan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Hamari ye khush kismati hai ke humne us maud ke zamana ko pa liya. kita sangat beruntung karena kita telah memasuki zaman dan telah mendapatkan zaman masih modern Islam tersebut. Ye wo maud hai jisko dekhne ki khwahish liye hazaron anbiya auliya is duniya se chale gaye. Masih maud inilah yang betul-betul dihasratkan, diingini oleh ribuan nabi terdahulu untuk berjumpa dengan sang Masih Maud ini, dan mereka telah berlalu. Agar ham tarikh ka mutala kare to hame mukhtalif riwayat mein ye baatein milti hain. Jika kita menelaah sejarah, kita mendapatkan berbagai riwayat berkenaan dengan hal ini. کہ خدا تعالیٰ کے مختلف بزرگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم اس کی ایک جھلک دیکھ لیں. Bahwa banyak sekali wujud-wujud suci terdahulu, para nabi, yang berkeinginan, berhasrat, biarkan kami hanya melihat sekilas saja mengenai Imam Mahdi ini, sepintas saja, begitu berkeinginannya mereka. جہاں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس کے زمانہ کو پایا اور اس کو قبول کیا. Kita sangat beruntung memasuki zaman tersebut, malah kita telah baiat kepada beliau. Wahin hamari ye badkismati bhi hai, adalah ketidakberuntungan kita bahwa ke hum uske sahi muqam ko abhi duniya ke samne pesh nahi kar sake, bahwa kita masih belum dapat mempersembahkan maqam yang sahih berkenaan beliau kepada dunia saat ini. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد setelah حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہے جو ساری دنیا کے لیے بطور نبی مبعوث ہوئے hanya حضرت مسیح موعود علیہ السلام لہ yang mana sebagai nabi yang diutus setelah beliau ke dunia ini. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں, fahami dengan baik hal ini, poin ini. Baki har nabi apne zamana ke liye, apni kaum ke liye aaya. Selebihnya setiap nabi yang datang diutus hanya untuk zamannya saja dan untuk kaumnya saja. Lekin Hazrat Masih Maud alaihi wasallam sirf wo nabi hai. Namun Hazrat Masih Maud alaihi salam adalah jo Hazrat Aqdas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki ghulami mein sari duniya ke liye tashreef laaye hain, yang telah datang ke dunia ini di dalam penghambaan hamba sejati Hadrat, sebagai hamba sejati Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur aapka paigham sari duniya mein phailna hai, dan pesan beliau harus menyebar sampai ke seluruh pelosok dunia. Jaisa ki maine arz kiya hai ke Hazrat اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے حوالہ سے تمام مذاہب کی مقدس کتب میں یہ پیشگوئیاں موجود تھیں. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kedatangan beliau ini dinubuatkan oleh berbagai agama, dan ini tercantum di dalam kutub mukaddas yang terdahulu. کہ آخری زمانہ میں ایک موعود ظاہر ہوگا, bahwa di akhir zaman ini akan datang seorang mau'ud. چنانچہ انہی پیشگوئیوں کے مطابق ہندوستان کے ایک پسماندہ گاؤں میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. Sebagaimana sesuai dengan nubuatan-nubuatan tersebut, lahirlah حضرت مسیح موعود علیہ السلام di sebuah kampung di Hindustan. آپ کا تعلق ایک رئیس خاندان سے تھا. Beliau berasal dari keluarga terpandang, terkemuka, tokoh. ایک زمانہ میں آپ کی جائیداد 86 گاؤں تک پھیلی ہوئی تھی. Pada zamannya keluarga beliau bagaimana jaidadnya, hartanya sampai 86 gaung. 86 kampung yang berada di dalam kekuasaan beliau. Bachpan mein aapne ya bade hokar bhi baqaida kisi school se taleem hasil nahi ki. Sejak kecil beliau tidak pernah melakukan mengenyam pendidikan resmi di suatu sekolah manapun. Ha, jis tarah baaz rais aur nawab logon ke bacche کچھ ابتدائی علم حاصل کرتے ہیں، اس طرح حضرت اکرس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کچھ علم حاصل کیا؟ یا sebagaimana para tokoh terkemuka pada saat itu memiliki suatu kebiasaan, mereka mendapatkan pendidikan dasar dari kursus-kursus seperti itu. اور اس کے لیے آپ کے کچھ استاد مقرر ہوئے؟ dan untuk itu telah ditetapkan guru-guru untuk beliau. جو گھر آ کر آپ کو کچھ سبق پڑھایا کرتے تھے؟ guru-guru tadi datang ke rumah beliau untuk memberikan ilmu. لیکن آپ نے کسی مدرسہ یا سکول میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی؟ beliau tidak menuntut ilmu di suatu madrasah atau sekolah yang resmi seperti tidak. جو اساتذہ آپ کے لیے مقرر تھے ان میں سے بعض نے آپ کو فارسی کے کچھ علوم پڑھائے؟ guru-guru yang ditetapkan untuk mengajar beliau tadi salah satunya mengajar bahasa Farsi. کسی سے آپ نے عربی کے چند سبق پڑھے؟ beberapa pelajaran dasar berkenaan dengan bahasa Arab. طب کی تعلیم آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی؟ ilmu ketabiban juga اپنے والد صاحب سے اور dari ayah beliau. تو یہ آپ کی کل دنیاوی تعلیم تھی؟ inilah pendidikan duniawi yang beliau dapatkan waktu kecil. اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں گے ایک ایسا شخص جس نے کسی مدرسہ میں کسی سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک عظیم شان کلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. Bisa Anda bayangkan seseorang yang tidak mengenyam pendidikan resmi yang sebagaimana mestinya, lantas zahir dunia ini dan begitu mempersembahkan ilmu, khazanah ilmu yang luar biasa kepada dunia. وہ کلام اپنی ضخامت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے آج تک دنیا میں ایک شاہکار ہے. ilmu yang kalau lihat dari sisi keluar biasaannya, kedalamannya, ma'rifat yang luar biasa, sampai sekarang, sampai saat ini dunia masih terheran-heran bagaimana ilmu ini bisa dapat. اگر آپ تفصیل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں، jika Anda mutalaah buku Masih Maud alaihi salam secara detail, تو آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً آپ کی نصف سے زیادہ کتب ایسی ہیں جن میں آپ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو. lebih jika Anda mutalaah tadi, Anda akan saksikan bahwa lebih kurang setengah dari seluruh jumlah buku-buku yang beliau karang tadi itu beliau tantang kepada para penentang, silakan kalau ada yang bisa menandingi setengahnya. اس کی مزید تفصیل جب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا تعارف کرواؤں گا تو اس وقت بیان کر دوں گا. saya akan sampaikan nanti secara ringkas sinopsis dari buku حضرت مسیح موعود علیہ السلام dan ketika disampaikan nanti lecture khusus saya akan sampaikan hal ini. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بچپن سے ہی دو باتوں کی طرف پوری توجہ تھی. ketika beliau kecil beliau sangat junun terhadap dua hal. ایک خدا تعالیٰ کی عبادت، pertama ibadah kepada Allah Ta'ala جس میں نوافل، تحجد، نماز، تلاوت قرآن کریم شامل ہے. di antaranya نوافل، تحجد، صلاح، تلاوت قرآن کریم. اور دوسرا آپ کو شوق تھا کہ اسلام کا دفاع کیا جائے. yang kedua adalah beliau begitu junun untuk bagaimana aku bisa menjadi pemimpin Islam. Apakah bacpan baki logon se bilkul mukhtalif tha. beliau begitu beda sendiri dari anak-anak pada umumnya ketika kecil itu. jis tarah aam bachon ko khel kood ka shauk hota hai aapko aisa koi shauk na tha. seperti halnya anak-anak pada umumnya hobi suka main berlebihan, beliau tidak seperti itu. بلکہ بچپن سے ہی آپ دعائیں کرتے رہتے اور زیادہ وقت آپ کا عبادت میں اور ذکر الہی میں گزرتا. bahkan ketika kecil beliau terus berdoa dan melewatkan banyak waktu untuk beribadah. میں صرف اس حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. saya akan sampaikan dua hal saja dalam hal ini. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سندری پرناہ پر سابدہ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ قادیان میں چار لوگ بھی مجھے نہ جانتے تھے. Ada suatu masa di Kadian yang mana tidak lebih dari 4 orang yang mengenal saya saat itu. چنانچہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو واقعتاً یہ بات بالکل سچ ہے. Jika kita mutala'ah sejarah, memang betul seperti itu kenyataannya. کئی واقعات ملتے ہیں کہ لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کے پاس آتے. Terkadang orang datang kepada ayahanda beliau اور کہتے کہ ہم نے آپ کے بڑے بیٹے کو تو دیکھا ہے. Saya sering melihat putra sulung anda. لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا بھی ہے, وہ کون ہے؟ Tapi saya dengar anda juga punya anak yang lebih kecil lagi. Di mana dia? Kok nggak pernah lihat? ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. Saya tidak pernah lihat anak itu. دوسرا واقعہ ہمیں جو آپ کی عبادت کا ملتا ہے, kisah kedua yang berhubungan dengan bagaimana ibadah beliau alaihissalam, jisse aapko ye andaaza hoga na sirf ye ki aap ibadat kiya karte the balki kis tarah tawajjuh ke sath aap ibadat karte the. Anda akan menyimpulkan bagaimana tidak hanya bagaimana ibadah beliau saja tapi bagaimana kejurnan beliau terhadap ibadah, perhatian dalam. Ke jo log Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam ko bachpan mein jante the, orang yang mengenal Hazrat Masih Maud alaihi salam ketika kecil, wo Hazrat Masih Maud alaihi salam ko masitad kaha karte the. Hazrat kya kaha? Masitad. Masjid mein rehne wala, masjid masjid ko kehte hain Punjabi zuban mein. Orang menjuluki beliau ketika kecil itu masitad katanya. Orang yang selalu mojok di masjid saja katanya. Punjabi zuban mein masjid masjid ko kehte hain. Masjid itu dalam Punjabi bahasa itu masjid masjid itu. اور مسیتر کہتے ہیں ایسا شخص جو ہر وقت مسجد میں ہی رہتا ہو. مسیتر itu orang yang setiap saat di masjid saja. ایک دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. suatu ketika حضرت مسیح موعود علیہ السلام tengah salat di masjid. آپ نوافل کی ادائیگی میں مشغول تھے. beliau menyibukkan diri untuk melaksanakan salat nawafil. کافی لمبا ٹائم گزر گیا. وقت برلالو پانجیاں مسجد میں اندھیرا تھا. مسجد گلاب. آپ اس قدر انہماق کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے سرمکیان روپا خوشیونیا بلیا ہو سریو سے دلان سوال کہ جو مسجد کا خادم تھا سہنگا خادم مسجد یا مسجد کا برس برسی مسجد, اس کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ مسجد میں کوئی شخص موجود ہے. Sang khadim masjid tadi tidak merasa bahwa dalam masjid ini ada orang. Usne safon ko lapetna shuru kar diya. Dia mulai menggulung sajadah itu yang panjang. Aur usne Hazrat Aqdas Masih Maud Alaihi Wasallam ko bhi saf ke andar lapet diya. Sampai-sampai masuk ke dalam gulungan karpet itu Masih Maud Alaihi Wasallam. Isse andaaza kare ke aap kis qadar inhemaq ke sath ibadat kiya karte the. Dari itu bisa anda bayangkan bagaimana kualitas dari ibadah beliau. Na aapko ye andaaza hua ke yahan koi aur maujood hai aur na kisi aur ko ye andaaza hua ke yahan koi shakhs pada hua hai. Beliau juga tidak merasa ada orang lain di situ selain beliau. Begitu juga orang sang khadim tadi tidak merasa ada orang lain di sini. Ye انداز تھا آپ کی عبادت کا. bagaimana itu cara-cara beliau beribadah. اور ایسے واقعات بے شمار ہیں, میں یہاں کیونکہ وقت مختصر ہے صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا. banyak sekali riwayat tapi saya hanya sampaikan sedikit-sedikit saja di sini karena waktu. دوسرا آپ کی زندگی کا پہلو اسلام کا دفاع ہے. sisi kehidupan beliau yang kedua adalah membela Islam. آپ کو اس طرف بے انتہا توجہ تھی. begitu dalamnya perhatian beliau dalam pembelaan kepada Islam. اور آپ کو اس بات سے شدید تکلیف پہنچتی تھی جب کوئی اسلام پر یا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ناپاک حملہ کرتا تھا, اعتراض کرتا تھا. beliau merasa sakit, perih jika ada orang yang melontarkan tuduhan palsu kepada hadrat Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص ایسا ہو جو دشمن کے ان اعتراضات کا جواب دے. beliau berkali-kali menyampaikan seandainya ada orang yang dapat menyampaikan jawaban dari keberatan-keberatan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW ini. Aapne is hawale se logon ko tawajjuh bhi dilai. Dan berkenaan hal ini beliau pun menekankan kepada orang-orang untuk membela. Ke aap logon ko Islam ke difa ke liye koi kutub likhni chahiye. Tuan-tuan harus menulis buku untuk pembelaan kepada Islam. Mukhtalif tarah aapne logon ko is taraf tawajjuh dilai. Dengan berbagai cara beliau mendorong orang-orang, menekankan supaya orang-orang pun ikut membela Islam dengan beliau. Lekin jab koi bhi aisa shakhs samne na aaya jo in itrazat ka jawab deta. Tapi karena tidak ada yang tampil ke muka untuk ikut dengan beliau bersama-sama menjawab keberatan-keberatan tadi, to Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi wasallam ne khud irada farmaya ke aap ye kaam saranjam denge. Beliau sendirilah setelah itu, karena tidak ada juga orang yang membantu, beriradah bahwa biar saya saja yang akan mendapat melakukan pekerjaan ini. Aur darasal ye Khuda Taala ki kudrat thi aur Khuda Taala ki hikmat ka taqaza tha ke koi aur shakhs aisa samne na aaya. Sebetulnya ini adalah kudrat Allah Taala dan ini tuntutan dari hikmah dari Allah Taala dengan tidak adanya orang yang mau tampil untuk membela Islam. Kyunki Khuda Taala ne aap se yahi kaam lena tha. Karena inilah pekerjaan yang diminta oleh Allah Taala dari beliau. Aur ye kaam aap se hi lena tha. Dan dari beliau lah Allah Taala akan mengambil tugas ini. Chunache Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah Sallam ne kitab Barahine Ahmadiyah tahrir farmaya. Baru Hazrat Masih Maud alaihi salam menulis kitab Barahine Ahmadiyah. اگر آپ موجودہ شکل میں دیکھیں تو یہ بالعموم کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی کتاب ہے. Jika anda melihat corak yang saat ini, banyak orang mengatakan bahwa ini adalah buku pertama beliau, karangan pertama. لیکن حقیقت میں یہ بات درست نہیں. Namun pada kenyataannya tidaklah benar pendapat seperti itu. درست ہے کہ جو پہلی کتاب شائع ہوئی وہ براہین احمدیہ ہی ہے. Memang benar, buku pertama yang diterbitkan adalah Barahine Ahmadiyah. لیکن پرانی تحریریں جو کتاب ہے جو حضور کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے. Namun ada buku yang namanya Purani Tahrirain yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan beliau. وہ براہین احمدیہ سے بھی پہلے کی ہیں. Itu ditulis sebelum terbitnya Barahine Ahmadiyah. حتیٰ کہ سرما چشم آریہ بھی براہینِ احمدیہ سے پہلے کی کتاب ہے. Anda mengenal سرما چشم آریہ, itu ditulis sebelum براہین احمدیہ. بہرحال حضور نے براہینِ احمدیہ کتاب تحریر فرمائی. یا انتینیا حضور telah menulis buku براہین احمدیہ اور اس کتاب میں اسلام کی خوبیوں کا ذکر بھی فرمایا اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا رد بھی فرمایا. Di dalamnya dijelaskan berkenaan dengan keindahan dan keistimewaan Islam dan jawaban-jawaban atas keberatan yang dilontarkan kepada Islam. Iska tafsil se taaruf aap isse pehle Mukarram Asif sahib se sun chuke honge. Anda telah mendengarkan taaruf mengenai buku tersebut dari Asif sahib mungkin sebelum ini. Isliye main isse aage chalta hoon. Untuk itu saya akan lanjutkan lagi. Jab حضور نے کتاب براہین احمدیہ تحریر فرمائی. Setelah حضور menulis kitab براہین احمدیہ اور اس کتاب میں حضور نے یہ فرمایا. Dan di dalam kitab tersebut حضور bersabda کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ نشان نمائی کا مقابلہ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. نشان نمائی کا مقابلہ کوئی معجزہ دیکھنا چاہے کوئی نشان دیکھنا چاہے. Jika ada orang yang ingin tampil tanding denganku dalam hal memperlihatkan tanda, silakan tampil ke depan. Jisse Islam ki sadaqat aur Islam ke nabi ki sadaqat aur Islam ke khuda ki sadaqat zahir hogi to wo mere sath muqabla kar le. Yang darinya akan zahir kebenaran Islam, kebenaran nabinya Islam dan kebenaran kitabnya Islam, silakan tampil. La hadapi aku. حضور نے فرمایا کہ بد زبانی کرنا کوئی طریق نہیں ہے شریفوں کا. حضور بسابدا hanya ocehan belaka berkata-kata kotor itu bukan cara-cara orang soleh. اگر واقعتاً تم کو چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ مقابلہ کر لو. Jika memang betul-betul kalian berada untuk mencari kebenaran silahkan tampil hadapi saya. چنانچہ حضور کا جب یہ اعلان شائع ہوا ketika pengumuman dari huzur ini diterbitkan diedarkan to sabse pehle jo log samne aaye yang pertama tampil ke muka adalah wo hinduon ka ek firqa arya dharam satu firqah di dalam agama hindu arya dharam بعض اس کو آریہ سماج بھی کہتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ada yang menyebutnya آریہ سماج digunakan dua kata یہ فرقہ سامنے آیا dia tampil ke muka یہ کافی تعداد میں اس وقت قادیان میں موجود تھے mereka jumlahnya cukup banyak di قادیان pada saat itu بڑے ایکٹیو تھے dan mereka aktif orang-orang اسلام پر حملے کر رہے تھے mereka menyerang اسلام تو انہوں نے کہا کہ آپ ساری دنیا کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نشان نمائی میں مقابلہ کر لیں یا آپ ان کو نشان دکھانے کے لیے تیار ہیں mereka mengatakan anda melontarkan tantangan kepada dunia dalam hal memperlihatkan tanda-tanda atau anda akan memperlihatkan tanda-tanda اس پر آریوں نے مزید یہ کہا کہ ہم آپ کے ہمسایہ میں موجود ہیں lebih mereka mengatakan lagi orang Arya ini bahwa kami adalah tetangga anda dekat anda di sini kepada Masih Musa mengatakan begitu aapke karibi hum hain sabse pehle ye hamara haq hai ki aap hame koi nishan dikhaye kami yang terdekat tinggal dengan tuan pertama-tama yang paling berhak mendapatkan ini adalah kami supaya anda memperlihatkan tanda itu kepada kami silakan perlihatkan چنانچہ حضور نے آریوں کی اس بات کو قبول کیا حضور menerima tantangan Arya ini اور دو عظیم شان نشان واقع ہوئے dan terjadi dua tanda yang luar biasa پہلا نشان tanda yang pertama جو حضور نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر بیان فرمایا yang huzur jelaskan kepada orang-orang itu setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala wo muslim maud ki peshgoi hai yang pertama adalah nubuatan lahirnya muslim maud ye aisi azim shan peshgoi hai ke kisi insaan ka isme dakhal nahi begitu agungnya nubuatan ini tidak mungkin di dalamnya ada campur tangan manusia darasal پیشگوئی مسلم موت تتمہ ہے یا زمیمہ ہے اس پیشگوئی کا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی sebetulnya nubuatan muslim maud ini merupakan penyempurnaan dari nubuatan Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم juga آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے موت کے بارے میں یہ فرمایا تھا حضرت Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم pernah menubuatkan berkenaan dengan datangnya مسیح موعود ini یتزوجو ویولد لہو کہ وہ جو آنے والا موعود ہے وہ شادی کرے گا اور اس کا بیٹا ہوگا اس کی اولاد ہوگی بہوا موعود yang akan datang itu dia akan menikah dan akan punya anak یہ پیشگوئی مسلم موعود دراصل اسی پیشگوئی کا تتمہ ہے sebetulnya nubuatan muslim maud itu merupakan penyempurnaan dari nubuatan Rasulullah SAW tersebut بظاہر دیکھیں تو صرف اتنی بات ہے کہ یہ پیشگوئی کی کہ ایک بیٹا ہوگا نمپاکنیا بیسا بیسا سے دبوتن ہے دیا کن مونی کا پنیا انا تو کوئی عجیب بات نہیں لگتی tidak ada hal yang luar biasa nampaknya کہ بیٹے تو ہوتے رہتے ہیں karena memang semua orang juga punya anak لیکن اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک پیشگوئیوں کا مجموعہ ہے jika anda melihat dari sisi lain ini merupakan kumpulan dari nubuatan-nubuatan جو انسانی دخل سے باہر ہے yang terbebas dari campur tangan manusiawi دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو شادی کرتے ہیں di dunia berapa banyak orang yang menikah بہت سارے لوگ شادی سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں banyak orang yang sebelum menikah dia sudah wafat duluan. Baz wafat nahi paate lekin kisi wajah se unki shaadi nahi hoti. Meski ada juga yang meskipun tidak wafat tapi dia mahrum dari menikah. Shaadi hoti hai to bacche nahi hote. Kadang ada yang menikah tapi tidak punya anak. Bacche ho jaye to beta nahi hota. Dia punya anak tapi tidak punya anak laki-laki. Beta ho jaye to lambi umar nahi paata. Ada juga yang punya anak tapi kadang tidak panjang umur anaknya. Lambi umar paale to uske andar wo sari sifat kaise paida ho gayi jo peshgoi muslim maud mein maujood hain. Meskipun hadir laki-laki anaknya tapi bagaimana bisa tergenapi seluruh sifat-sifat yang dinubuatkan berkenaan dengan muslim maud ini? Muslim maud ki peshgoi mein paida hone wale bacche ki 52 alamat bayan hui hain, 52 khususiyat bayan hui hain. Karena berkenaan dengan anak maud ini memiliki sifat yang dinubuatkan ada 52. To ye kisi insaan ka kaam nahi hai. Ini bukanlah kerjaan manusia. Koi insaan ye nahi dawa kar sakta ke main shaadi karunga, mera beta hoga, beta itni umar payega, usme ye sifat hongi. Tidak ada koi manusia insan, koi insaan ye dawa nahi kar sakta. Tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa saya akan menikah, saya akan punya anak laki-laki, memiliki sifat-sifat istimewa seperti ini, bla bla bla begitu banyaknya. Tidak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Phir is peshgoi mein sirf yahi nahi kaha gaya tha ki beta hoga, balki arsa bhi bata diya ki itne saal ke andar andar wo beta paida hoga. Tidak hanya menubuatkan akan lahirnya anak laki-laki, melainkan bahkan di sana disampaikan bahwa anak ini akan terlahir dalam jangka waktu sekian masa ditentukan waktunya. Jab Aryon ke saath ye mukabla jari tha, ketika pertandingan ini berlangsung dengan Arya sama aja, to Aryon ki taraf se ek shakhs Lekhram samne aaya. Tampillah satu seorang perwakilan Lekhram dari Arya Samaj tadi. Ye koi bahut padha likha insaan nahi tha. Dia tidak terlalu terpelajar orang ini. Bunyadi taur par polis mein mulazam tha. Polis? Haan ji. Secara prinsipnya dia adalah seorang petugas di polisi. Polis ko chhod kar isne Arya Samaj ko join kiya. Dia meninggalkan kepolisian dan join di Arya Samaj. पंडितों के साथ उठना बैठना हुआ. Dia mulai bergaul dengan para pandit. उनसे बहुत मुतासिर था. Sangat terkesan dengan para pandit. और इंतहाई बेहुदा और गंदी जुबान इस्तेमाल करता था इस्लाम के बारे में और हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. Dan mulai bermulut lancang berkenaan dengan Islam dan Rasulullah. हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने متعدد بار इसको तंबीह की कि तुम इस बात से बाज आ जाओ. Berkali-kali Masih Maud alaihi salam memperingatkan Lekhram ini supaya kamu berhenti dari perbuatan ini. Lekin wo isse baz na aaya. Tapi tetap saja terus begitu. Jab Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salam ne Barahin e Ahmadiyya tahrir farmayi. Ketika Masih Maud alaihi salam menulis buku Barahin Ahmadiyya, to iske muqable par isne kitab Takzib Barahin e Ahmadiyya likh di. Dia mengeluarkan buku tandingan judulnya adalah Takzib Barahin Ahmadiyya. और इस किताब के जवाब में फिर हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजीला तआला अन्हु ने किताब तस्दीक बराहिन अहमदिया तहरीर की. Dibuat tandingan lagi oleh huzur pertama judulnya adalah तस्दीक बराहिन अहमदिया. इसी तरह जब आरियों के مطالبہ पर हुजूर ने मुस्लिम मौद की पेशगोई शाया फरमाई. Ketika Masih Maud alaihi salam menuruti tuntutan dari Arya tadi, beliau menyebarkan nubuatan Muslim Mahmud. To us waqt bhi isne bahut istihza kiya. Saat itu Lekhram sangat mengolok-olok, bermulut lancang. Aur jis tarah Hazrat Aqdas Masih Maud rasulullah sallam ne ek peshgoi ki thi ke Khuda Taala ne mujhe bataya hai ke tumhare yahan beta hoga aur itne arsa mein hoga aur wo lambi umar paane wala hoga aur uske andar ye sifat hongi. Sebagaimana Masih Maud alaihi salam telah menyampaikan nubuatan dari Allah Ta'ala bahwa akan lahir seorang anak laki-laki, akan berumur sekian panjang, lahirnya kapan terjadinya, dan memiliki keistimewaan sifat-sifat bla bla bla ini begitu panjangnya. Usi tarah isne bhi ek elan shaya kar diya ke mujhe bhi Khuda Ta'ala ne bataya hai isteza ke rang mein ke mujhe bhi Khuda Ta'ala ne bataya hai ke ye hoga, aur us peshgoi ke muqabil par ek elan shaya kar diya. Dia membuat nubuatan tandingan lekram ini dengan nada mengolok-olok. Saya pun diberitahu Allah Ta'ala katanya bahwa akan ada ini semua yang kebalikannya dari nubuatan Masih Maud alaihissalam tadi. Jab uska ye isteza had se badh gaya, ketika olok-olokan ini sudah melampaui batas, aur aryaon ka mutalba bhi tha ke hame koi nishan dikhaya jaye, di sisi lain arya juga menuntut coba perlihatkan tanda itu kepada kami, chunanche huzur ne ek aur peshgoi shaya farmayi, lalu huzur juga mempersembahkan satu nubuatan lagi jo lekhram ki maut ke natija mein sacchi sabit hui, yang itu tergenapi benar nubuatan tersebut setelah kematian Lekram. Aur wo ek ibrat ka nishan ban gaya, dan itu menjadi tanda pelajaran. Aur aaj tak uske qatil ke mutalliq bawajood puri koshish ke koi nahi bata saka ke wo kaun tha, sampai saat ini tidak ada yang dapat membuktikan meskipun berusaha dengan kerja keras untuk mencari siapa pelaku pembunuhan Lekram, sampai detik ini tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuh Lekram. Is peshgoi ke hawala se ek alag lecture hoga jisme ye sari tafseelat bayan ho jayengi. Berkenaan dengan ini akan disampaikan pada lecture berikutnya lebih detail lagi. Hum isse aage chalte hain, kita maju lagi. Jab Hazur ki taraf se kitab Barahin Ahmadiyya shaya hui, to setelah diterbitkannya buku Barahin Ahmadiyah oleh Huzur, to goya Islam ke andar ek nayi zindagi aa gayi, seolah-olah di dalam Islam timbul lagi satu kehidupan baru. Har taraf se Huzur ki bahut tareef hui, pujian yang disampaikan kepada Huzur datang dari berbagai arah, hatta ke wo log jo baad mein Huzur ke shadid mukhalif sabit hue, sampai-sampai ada orang yang di kemudian hari terbukti menjadi penentang keras Masih Maud alaihi salam, maslan Maulvi Muhammad Hussein Batalwi, misalnya Maulvi Muhammad Hussein Batalwi, usne bhi is kitab par review likha, dia pun menulis catatan review berkenaan dengan buku Barahin Ahmadiyah memuji-muji, aur usme ye likha ke muallif Barahin Ahmadiyah ne Islam ki aisi khidmat ki hai ke guzashta 1400 saal mein iski koi nazir nahi milti. Begitu besarnya pengkhidmatan penulis buku Barahin Ahmadiyah ini sehingga semenjak 1400 tahun yang lalu tidak pernah dijumpai orang yang seperti ini dalam membela Islam. Har taraf musliman khush the ke kam az kam hamari taraf se bhi koi aisa shah sawar maidan mein aaya hai ke jiska koi muqabla nahi kar paya. Umat Islam saat itu sangat bahagia, alhamdulillah sekarang sudah ada singa Islam yang tampil ke medan dan tidak ada orang bisa membantahnya lagi. Us waqt do logon ne huzur ki khidmat mein ye darkhas ki ke huzur hum aapki bayat karna chahte hain. Saat itu ada dua orang yang datang kepada beliau dan memohon kepada Masih Maud alaihi salam, "Huzur, kami ingin bayat di tangan Huzur." Huzur ne farmaya ke abhi mujhe Khuda Ta'ala ki taraf se ye hukm nahi hua ke bayat li jaye. Huzur menjawab, "Belum ada perintah dari Allah Ta'ala untuk mengambil bayat." Jab Khuda Ta'ala hukm dega, ijazat hogi, to us waqt bayat li jaye. Jika Allah Ta'ala sudah mengizinkan nanti, nanti akan ada pembayatan. Chunanche Huzur ne jab ye Khuda Ta'ala ki taraf se ijazat ho gayi aur hukm hua ke ab aap bayat le sakte hain, setelah mendapatkan izin dan perintah dari Allah Ta'ala bahwa sekarang engkau telah diizinkan untuk mengambil bayat, to un dono afraad ko yaad rakha, dua orang tadi banyak. Unme se ek shakhs Hazrat Sufi Ahmad Jan sahib the. Di antara salah satunya adalah Hazrat Sufi Ahmad Jan. Aur dusre Hazrat Khalifatul Masih Awwal the. Yang kedua Hazrat Khalifatul Masih Awwal. Dono hi apne maqam aur martaba ke etebar se logon mein mashhoor the. Dan kedua wujud ini sangat dikenal oleh orang-orang berkenaan dengan maqam dan martabanya. Apne neki aur taqwa ke etebar se bhi, apne ilmu hikmat ke etebar se bhi. Dari segi ketakwaan, ilmu, hikmah ini sangat dikenal oleh orang-orang ketinggiannya. Hazrat Sufi Ahmad Jan sahib ki log baith kiya karte the. Orang-orang biasa baiat kepada Hazrat Sufi Ahmad Jan. Begitu dikenalnya beliau. Aur Hazrat Sufi Ahmad Jan sahib ne Hazrat Masih Maud Rasulullah se darkhas ki ki aap meri baiat le. Bisa dibayangkan dalam ini beliau sendiri yang memohon kepada Masih Maud alaihi salam diambil baiat. جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت لینے کا حکم ہوا یا خدا تعالی کی طرف سے اجازت ہوئی setelah beliau mendapatkan izin untuk mengambil bai'at dan perintah dari Allah taala اس وقت تک حضرت صوفی احمد جان صاحب وفات پا چکے تھے beliau sudah wafat duluan tidak sempat mengambil bai'at لیکن میں نے پہلے جو فقرہ عرض کیا تھا کہ حضور نے اس بات کو یاد رکھا صوفی صاحب کی خواہش کو tadi saya telah menerangkan jadi beliau ketika diizinkan untuk mengambil bai'at huzur mengingat karena memang dua orang ini telah memohon kepada huzur untuk diambil bai'at hanya mengingat saja belum bai'at wo is tarah yaad rakha ke huzur ne ye elan farmaya ke jo shakhs neki aur taqwa ke husool ki khatir meri bai'at karna chahte hain Huzur bersabda mengingat yang tadi bahwa orang yang ingin bai'at di tanganku dengan niat untuk meraih ketakwaan wo march ke akhir par 1889 mein silakan pada bulan Maret akhir tahun 1889 Hazrat Sufi Ahmad Jan sahib ke ghar Ludhiana mein aa jaye silakan datang ke rumah Hazrat Sufi Ahmad Jan Ludhiana to go us waqt Sufi sahib to wafat pa chuke the lekin huzur ne bai'at unke ghar mein li meskipun Sufi Ahmad Jan ini sudah wafat saat itu bagaimana huzur memerintahkan supaya datang ke rumah beliau to huzur ne unki khwahish ka bhi ehtiram kiya aur apne vaade ko bhi is rang mein pura kiya bagaimana huzur menghormati hasrat keinginan Sufi Ahmad Jan untuk bai'at tadi sehingga beliau memilih rumah beliau untuk sebagai tempat bai'at چنانچہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا dimulailah pembaiatan ابتدا میں ایک ایک شخص اندر جاتا تھا اور بیعت کرتا تھا pada awalnya per orang masuk ke ruangan tempat pembaiatan dan bai'at جو سب سے پہلی بیعت ہوئی وہ حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی لی بیعت yang paling pertama diambil adalah حضور pertama روایات میں یہ ذکر ملتا ہے dalam riwayat dikisahkan کہ حضور ایک چھوٹے کمرہ میں تشریف فرما تھے حضور masuk ke dalam satu ruangan kecil اور حضور ایک ایک شخص کو اکیلے اکیلے بلاتے تھے حضور memanggil satu-satu orang giliran جس طرح آج کل اجتماعی بیعت ہوتی ہے اس وقت ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا seperti halnya saat ini bai'at massal internasional seperti tidak seperti itu masih sendiri-sendiri bergantian تو حضور ایک شخص کو اندر بلاتے حضور memanggil seorang روایات سے جو ذکر ملتا ہے وہ یہ تھا کہ حضور بیعت کرنے والے کا ہاتھ یوں پکڑتے تھے orang yang berbai'at tadi dengan seperti ini نظر آگا ہے اس طرح کا یعنی حضرت مسیح السلام بیعت کرنے والے کا ہاتھ کو یہاں سے پکڑتے تھے یہاں سے نہیں پکڑتے تھے بلکہ یہاں سے پکڑتے تھے ایسے اور پھر بیعت لیتے تھے ملائی رکھوں بیعت ہے بیعت کے الفاظ حضور دہراتے جاتے، حضور مغولانی کلمات کلمات بیعت، وہ الفاظ وہی ہیں جو آج ہم بیعت کے وقت دہراتے ہیں، کلمات ساما سپتی ان کی تک تک کی ساتھ ہی نہیں، اور ہر بیعت کے بعد لمبی دعا کرواتے ہیں. Dan setelah bayat beliau memimpin doa yang panjang. شروع میں جو بیعتیں ہوئیں ان کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے. Pertama yang bayat itu jumlahnya ada 40 orang. یہاں سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اور جماعت احمدیہ شروع. Dari sejak itulah pondasi jemaat Ahmadiyah diletakkan dan mulailah silsilah jemaat Ahmadiyah ini. لیکن ابھی اس کا نام سلسلہ احمدیہ یا جماعت احمدیہ نہیں رکھا گیا تھا. Tapi masih belum dinamai Ahmadiyah, belum. بیعت شروع ہو گئی، ایک جماعت بن گئی، لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے. بیعت sudah dimulai, sudah menjadi satu jamaah, tapi belum ada nama. جب یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، setelah dimulai silsilah بیعت ini، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام برسابتا کہ ہر بیعت کرنے والے کا نام، اس کی ولدیت اور جائے سکونت ایک رجسٹر پر درج کی جائے. چوبا کتنیا نام اوراں یان بیعت، آیاہنیا سیاپا، بن سیاپا، دن اصالی داری مانا، انہی دیبوات لیسٹ چوبا. یہ حضور کا پہلا، میرے خیال میں پہلا انتظامی حکم تھا. Menurut saya inilah pertama-tama huzur memerintahkan untuk intizami, ya, pengaturan intizaman administrasi. Isse jamaat ka pehla shoba wujud mein aaya. Bermula dari itulah bidang yang ada di dalam jamaat ini lahir. Pertama yani tajnid ka shoba, yakni bidang tajnid. Tajnid berawal dari itu menurut beliau. Tajnid shuru hogi ke jo bhi bayat karega jamaat mein aa raha hai uska naam darj kiya jaye. Tajnid adalah siapapun yang bayat datanya ditulis, dibukukan. Us waqt iska naam tajnid nahi tha. Saat itu namanya bukan tajnid. Sirf ye ke naam likhte jaye lekin wahi shoba baad mein tajnid kehlaya. Hanya menulis nama saja, tapi di kemudian hari hal itu disebut dengan tajnid. Iske baad agle saal huzur ne kuch aur kutub tahreer farmayi. Tahun berikutnya beliau alaihi salam menulis satu buku lagi jo 1891 mein shaya hui, yang diterbitkan pada tahun 91. Wo kitab thi Fath-e Islam, namanya adalah Fath-e Islam. Is kitab mein huzur ne kuch bahut bunyadi baaton ka zikr farmaya hai. Dalam buku tersebut huzur banyak menyampaikan hal-hal yang pokok mendasar dalam buku tersebut. Waqt kam reh gaya hai, waqt sedikit lagi, isliye yahan se hum kal shuru karenge. Untuk itu esok kita akan mulai dari topik ini. Abhi 5 minit hain, in 5 minit mein jo kuch abhi tak humne padha hai uske mutalliq koi sawal puchna chahe to pooch sakte. Tinggal 5 menit lagi, apa yang saya sampaikan tadi, jika ada yang mau bertanya silakan. Yang kaitannya dengan tadi, Pak, ya. Jo kuch padha hai uske mutalliq. Apa yang kita pelajari hari ini, tidak keluar dari itu. Ji. Ya, Pak Rohim. Cacah Maria. Tadi kan tujuannya untuk seindah Islam dan menjawab kedua. Sedangkan terakhir nama dia itu sampai di 28. Terus yang kedua, tadi disebutkan mengenai Cacah Maria atau Gereja. Satu aja dulu, nanti bingung deh. Saya susut menghafalnya nanti. Yang pertama tadi, kita tadi kan sekarang pertama kasih Maria. Cacah Maria. Surma Cacah Maria. Surma Cacah Maria. Tujuannya keindahan dan menjawab kedua. Sedangkan terakhir masalahnya सुदमा चशम आर्या लिखने के जन्म अक्सर था। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी दरख्वास्त की है कि अगर आप सवालात जो लेक्चर है उससे मुतल्लिक करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन क्योंकि सुबह भी मैं एक सवाल के जवाब में मालूम कर चुका हूँ, अब मैं जवाब दे देता हूँ। Ya, tadi kalau pertanyaannya sesuai dengan apa yang sampaikan akan jadi, akan saya jawab. आप तो दिशा जाएं। इसका सही आपको पूछने का वक्त वो था कि जब आपको सुरमा चश्मे आर्या का तारुफ करवाया गया था। Akan tepat jika ini ditanyakan nanti ketika disampaikan ta'aruf mengenai buku tersebut, Surma Chashme Arya. उस वक्त अगर आप ये सवाल पूछते तो आपको ज्यादा इसकी समझ आती। Anda akan lebih paham banyak kalau nanti sudah dijelaskan. लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन कि ये क्यों किताब लिखी गई। Tapi akan saya sampaikan secara sedikit saja ringkas. Kenapa buku ini ditulis? ये किताब दरअसल हजूर का एक आर्या शख्स के साथ मुबाहिसा है। Ini adalah mubahasah, diskusi Huzur alaihi salam dengan seorang Arya. एक आर्या साहब थे जिनका नाम मास्टर मुरलीधर था। Ada seorang Arya sahib yang namanya Master Muralidhar. वो भी इस्लाम पर मुख्तलिफ इतराजात किया करते थे। Dia pun sering menyampaikan keberatan berkenaan Islam. उनके साथ हुजूर का ये मुबाहिसा हुआ। Terjadilah dialog dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam. जो बाद में किताबी शक्ल में सुरमा चश्मे आर्या के नाम से मौजूद है। Yang di kemudian hari itu dibukukan menjadi buku Surma Chashme Arya. इसमें मुख्तलिफ जो उन्होंने इतराजात किए हुजूर ने वो जवाब दिए हुए हैं। Di dalamnya jawaban atas keberatan yang dilontarkan oleh si orang tadi, Arya tadi. मसलन उन्होंने एक इतराज इस्लाम के हवाला से ये किया कि इस्लाम ने जो शक्के कमर का मौजज़ा बयान किया है वो कुदरत के खिलाफ है। Misalnya katanya Islam menerangkan mengenai syakkul qamar. Ini katanya bertentangan dengan natural. तो हुजूर ने नहायत तफसील के साथ इस इतराज का जवाब अपनी इस किताब में दिया होगा। हुजूर menjawab tuduhan tersebut dengan detail di dalam buku Surma Chashme Arya. Salah satunya itu contohnya. इसी तरह इस्लाम पर और भी इतराजात हैं जिनका जवाब इस किताब में मौजूद है। Masih banyak lagi keberatan kepada Islam yang dia lontarkan dan Huzur jawab dalam buku itu. बाकी तफसील से तारुफ आप जब इस किताब का हासिल करेंगे तो वाज़ह हो जाएगा। नंती आकान लेबी डिटेल लागी। जी जी yes. जी जी ini mengenai tentang Hazrat Sufi Abbas yang saya lihat seolah-olah seperti Elias. Elias नहीं मिलती। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयद अहमद बरेलवी साहब जो थे उनको तशबीह दी है एलिया के साथ, हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहब को नहीं दी। हज़रत सैयद अहमद बरेलवी हुज़ूर mempersamakan kisah Elia tadi dengan Hadrat Sayyid Ahmad Brelwi, tidak dengan Hadrat Sufi Ahmad. वो शहीद हुए थे। Beliau disyahidkan. पाकिस्तान बालाकोट में उनका मेज़ार मौजूद है। मकाम beliau ada di Pakistan, बालाकोट। बालाकोट। उनके बारे में हुज़ूर ने ये फरमाया था कि उनकी हैसियत ऐसे ही है जैसे ईसा के लिए एलिया नबी की थी। हुज़ूर sendiri bersabda bahwa maqam Brelwi saat ini layaknya seperti hubungan Hadrat Isa dengan Elia. जी वहाँ भी पूछना चाह रही हूँ। Yang sebelah itu Bapak ingin tanya tadi? जी berdiri Pak. Kita apa? مثال بتائیں کہ پرانی کتب مقدسہ کے مطلب پیشگوئی فرمائی مسیح موعود کے بارے میں کچھ مثال بتائیں. جی مثلا ایک حدیث کی کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے کہ حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے یا تزوج ہو وہ یولد لہ حدیث کی کتاب ہوگی جو مسلمانوں میں یہ کتاب ہے مسلمانوں کے لیے یہ پیش گوئی ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایک موعود آئے گا اور اس کی ایک پیش گوئی یہ ہے. Ya, contohnya tadi kalau dalam Islam ada hadis mengenai yatazawwaj wa yuladu lahu contohnya dan itu dibenarkan oleh umat Islam. Isi tare aap agar Bible ko utha kar dekhen jika Anda perhatikan Bible to usme bhi ye peshgoiyan maujood hain ahdnama qadeem mein bhi aur ahdnama jadeed mein bhi di dalam perjanjian lama maupun baru ada juga. Phir agar aap hinduon ki kitab utha kar dekhte hain to usme bhi likha hua hai کہ اے کرشن رویندر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی ہے. بگتی جگہ دلان گیتا بکو ہندو ادھا جگہ کتولیس تو ہر کتاب میں مختلف حوالوں سے یہ ذکر موجود ہے کہ آنے والے زمانہ میں ایک موعود ظاہر ہوگا. دلان برباگی کتاب ترنکان حال ترسکوت یہاں انتینیا ادھا مسیح موعود اکن داتن دی آخر زمان. اسی طرح بدھ مذہب میں بھی یہ پیش گوئیاں موجود ہیں دلام اگما بوڑھا جگہ آڈا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے پوری ہوئی یا ترگنپی دنگن وجود مسیح موعود علیہ السلام. اس حوالہ سے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک کتاب موعود اقوام عالم ادھا بکو نمانیا موعود اقوام عالم جکا اندھا انگین ملحات سرہ دیتے جس میں یہ ساری پیش گوئیاں موجود ہیں دلامیا ادھا سورہ نبوتان علمہ. یہ کتاب تقریباً کوئی 500-600 صفحات پر مشتمل ہے لبی قرآن 500-600 حلامان جس میں یہ ساری پیش گوئیاں اکٹھی کر دی گئی ہیں نبوتان تاری دکھوکن دلام نبوت سطح. اگر آپ کہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے مہیا کر دوں. کتاب اردو میں ہے بہرحال آپ کو اردو میں ہی پڑھنی پڑے گی یا اس کے سے کچھ حصے آپ سلیکٹ کر لیں. جی اندا انگین سے بسا مناتر تو بکرمان کسی نے دلام بسا اردو یا اندا ممکن بسا ممیلی ببرپا پوائنٹ آجی. جزاکم اللہ. جی حاصل صاحب جزاکم اللہ. السلام علیکم.